salang masih rera pangku alenupa nengu mama nak keti aja ningai patrikogan mangku mamo kana kamba guna lompori nyawanu resokulanu bosara mengiri julu bangsaku.